بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan pengkajian risalah Ithaful Khalaf bi ahadits fi madhhab as-salaf, masuk pada pembahasan yang baru tentang man sanna fil islami sunnatan hasanah. Pengertian hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mensunnahkan dalam Islam sebuah sunnah yang baik. Kata-kata sanna. Hadis ini barakallahu fikum, sebagian pihak dari kalangan ashabul hawa wal bid'ah memaknakannya dengan makna yang batil, tidak sesuai dengan teks hadisnya, enggak sesuai dengan asbabul wurudnya, enggak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya. Mereka berhujjah dengan hadis ini untuk menyatakan dan meyakini adanya bid'atun hasanatun fil Islam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, yang sesat dan yang baik. Mengklasifikasi bid'ah menjadi dua. Ini perkara yang bertentangan dengan pemahaman Islam yang benar. Mereka memaknakan lafadz ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan, seseorang yang membuat sunnah hasanah pada Islam. Disebutkan pahalanya nanti, mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan dengannya setelah dia, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mereka meyakini sunnah hasanah dengan bid'atun hasanah. Fahada batil. Yang benar barakallahu fikum dari hadis yang nanti kita baca, dari asbabul wurudnya dan juga dari penjelasan para ulama yang dimaukan dengan sanna fil islami sunnatan hasanah, dimaknakan dengan ahya sunnatan hasanatan fil islam, seseorang yang menghidupkan sunnah yang baik, amal yang baik, tariqah yang baik dalam Islam, yang sebelumnya sudah diamalkan sebuah amal yang syar'i, lalu terlupakan atau sedikit yang mengamalkan. Ini makna yang pertama. Sanna sunnatan hasanah ay ahyaha ba'da man darasat, dia menghidupkan sunnah tadi setelah pudar, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan perkara kebid'ahan atau membuat cara-cara baru dalam Islam. Makna yang kedua ialah ibtada'aha man sanna fil islami sunnatan hasanah aiman ibtada'a sunnatan hasanatan ala ghairihi. Seseorang yang memulai, dia yang memulai mengamalkan sebuah sunnah yang baik dalam Islam sebelum yang lain. Amalnya amal sunnah, amal kebaikan, amal kebajikan. Dalam mengamalkannya, dia orang pertama yang mengerjakannya. Lalu diikuti oleh yang lainnya. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia dalam mengamalkan sunnah yang baik tadi dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini makna yang benar. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan mengadakan sesuatu yang baru, perkara-perkara yang bid'ah dalam Islam. Kita baca hadisnya. Kita jabarkan insyaallah taala bidnillahi ta'ala wa taufiqih. Al-hadithul khamis wal ishrun. Hadith yang ke-25. Qaliman muslimun rahimahullahu ta'ala. Haddathani Muhammad il-muthanna al-anazi. Qala akhbaran Muhammad bin Ja'far. Laqabnya Gundar. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An Aun bin Abi Juhaifah. An al-Mundhir ibn Jarir. An Abi, dari bapaknya, huwa Jarir bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridainya. Salah seorang sahabah dari Yaman. Masuk Islamnya belakangan. Qala, beliau berkata, kata sahabat Jarir, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami dahulu pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung siang. Sadrun nahar, menjelang zuhur. Qala, berkata sahabat Jarir, faja'ahu qaumun. Tiba-tiba datang kepada beliau suatu kaum hufatun, tidak bersandal, tidak beralas kaki, uratun, tidak menggunakan pakaian yang lengkap, telanjang, minim pakaiannya karena miskin. Mujtabi an-nimar awil adha, yang compang-camping pakaiannya, nimarnya atau aba'ahnya. Mutaqallidi as-suyuf, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, mengikatkan pedang-pedang mereka. Ammatuhum min mudhar, rata-rata mereka dari suku mudhar. Bal kulluhum min mudhar, bahkan mereka semua dari mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah Tamar itu perubahan wajah dikarenakan kesedihan, dikarenakan keprihatinan. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keprihatinan, kasihan sama mereka. Lima ra'a bihi minal faqah, dikarenakan beliau menyaksikan faqah, kemiskinan, kefakiran yang sangat yang menimpa kaum tadi. Ini sebab kenapa Rasul berubah wajahnya, bukan dikarenakan amarah, bukan dikarenakan kekecewaan, tapi dikarenakan keprihatinan, rasa belas kasih melihat yang datang ini betul-betul orang yang fakir, yang miskin, yang sangat membutuhkan bantuan, namanya faqah. Fadakhala, lalu beliau masuk rumah. Thumma kharaja, tidak berselang lama beliau keluar lagi dari rumahnya. Fa'amara bilalan fa'adzana wa'aqama, kemudian beliau memerintahkan sahabat Bilal mengumandangkan azan, lalu iqamah. Fasalla, kemudian beliau salat. Salat apa ini? Salat zuhur. Thumma khataba, kemudian selesai salat zuhur beliau berkhutbah. Faqala, beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat, innallaha kana alaikum raqiba. Membacakan An-Nisa yang pertama, menganjurkan ketakwaan. Wal ayat allati fil hasyr, lalu membacakan sebuah ayat yang di Al-Hasyr ayat ke-18. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa mencermati, melihat apa yang dia persembahkan untuk hari esok. Ayat ini. Lalu beliau bersabda, memerintahkan para sahabatnya, tasaddaqa rajulun min dinarih, alangkah indahnya, alangkah bagusnya seseorang yang bersedekah dengan uang dinarnya, min dirhamih, dari uang dirhamnya, min saubih, dari pakaiannya, min so'i burih, dari satu sok burnya. Bur, tepung gandum yang dipakai untuk bikin roti. Min so'i tamrih, sedekah dengan satu sok kurmanya. Hatta kal, sampai belum mengatakan, walau bisyiqqi tamrah, meskipun sedekah dengan separuh kurma. Belum menganjurkan para sahabat yang bersedekah. Untuk siapa sedekahnya ini? Membantu orang-orang mudhar yang datang dalam kondisi sangat miskin, sangat fakir, sangat memerlukan bantuan sangat. Kata sang rawi, qala faja'a rajulun minal ansari, tidak berselang lama datanglah seseorang laki-laki dari kalangan ansar, bisurratin, dengan sebuah kantong. Kadat kaffuhu ta'jizu anha, hampir-hampir telapak tangannya enggak sanggup memegangnya. Bal qad ajazat, bahkan sudah enggak sanggup memegangnya. Sebuah kantong yang mungkin cukup besar sehingga ketika dipegang satu telapak tangan enggak bisa megang. Dikasihkan sebagai sedekah. Antapatikan ikhwan, asbabul wurudnya berkaitan dengan orang-orang mudhar yang sangat memerlukan uluran bantuan, miskin sekali. Rasul menganjurkan sedekah. Sedekah itu perkara syar'i, betul ya? Sebuah amal yang soleh. Sudah paten, sudah jelas dalam Islam, sedekah itu amal syar'i. Sudah? Lalu ada seseorang yang pertama kali sedekah. Ibtada'a biha. Di orang pertama yang memulai bersedekah dengan anjurannya beliau sallallahu alaihi wasallam. datang membawa sebuah kantong yang hampir telapak tangannya enggak bisa memegang, bahkan sudah enggak sanggup memegangnya. Sedekah. Qala kata sang rawi, thumma tataba'an nas. Kemudian orang berduyun-duyun silih berganti membawa sedekahnya. Diikuti sama yang lain. Thum hatta ra'aitu, hingga aku melihat, kata sahabat Jarir, kaumaini, dua gundukan tinggi, dua gundukan besar, min ta'amin wa thiyab, berupa makanan dan pakaian. Awalnya satu orang yang membawa satu kantong sedekah, diikuti sama yang lainnya, ada yang bawa makanan, ada yang bawa pakaian, sampai terkumpul dua gundukan isinya makanan sama pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah, hingga aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar cerah seolah-olah dilapisi emas. Ini perubahan wajah dikarenakan kegembiraan. Beliau bergembira, bersuka cita dengan sedekahnya para sahabat tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang sanna dalam Islam sebuah sunnah yang baik, falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tadi setelah dia, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, dengan tanpa terkurangi dari pahala mereka sedikit pun. Muncul sabda ini. Sehingga dari kata-kata man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu bukan membuat cara-cara baru dalam Islam, bukan membuat tarekat bid'ah, bukan membuat amalia bid'ah yang belum ada sebelumnya, bukan. Dari asbabul wurud nampak jelas maknanya, dua kemungkinan, dan nampak yang paling nampak adalah ibtada'a al-amal bisunnah. Dia memulai mengamalkan sunnah yang baik ini. Dalam bab ini contohnya adalah amal sedekah. Sahabat Anshar tadi orang pertama yang memulai bersedekah, mengerjakan amal yang soleh, amal ibadah yang ma'rufah dalam Islam. Diikuti sama yang lainnya. Maka sahabat Anshar tadi yang sanna fil islami sunnatan hasanah, dia dapat pahalanya, pahala sedekah, dan pahala orang-orang yang mengikuti dia dalam amaliyah tadi dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dapat pahala dan pahala semua sahabat yang ikut sedekah setelah dia. Itu maknanya sanna fil islami sunnatan hasanatan. Makna yang kedua yang juga disebutkan dalam syarahnya yang saya bawakan tadi, man ahyaha ba'da man darasat, seseorang yang menghidupkan kembali sebuah sunnah yang baik setelah dia pudar. Tidak ada yang kenal, lalu lama, tidak ada yang tahu. Terus dia mengerjakan sunnah tadi, ya, mengamalkannya. Amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan, dia mengamalkannya, orang baru ngerti. Duh, itu sunnah tuh itu, sunnah Rasul, diikuti sama yang lainnya. Maka dia dikatakan sanna fil islami sunnatan hasanah, dapat pahalanya dan pahala yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Belum melanjutkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Ini penambahan dari beliau. Dan barang siapa yang sanna dalam Islam sunnah sayyi'ah. Apa kira-kira ini? Apa kira-kira ini? Sama maknanya. Dia orang pertama yang memulai sebuah sunnah tariqah yang jelek. Entah sebuah kemaksiatan, kefasikan, atau sebuah penyimpangan-penyimpangan bid'ah, amalia bid'ah, pemahaman bid'ah, apalagi sampai tingkatan kekufuran, kesyirikan, na'udzubillah. Kata-kata sunnah itu tariqah, saya yang jelek. Dia orang pertama yang memulainya, diikuti sama yang lain, berbondong-bondong mengerjakan amaliyah maksiat ini, berbondong-bondong mengamalkan amaliyah bid'ah ini, berbondong-bondong punya pemahaman yang menyimpang tadi, berbondong-bondong mengejar kesyirikan tadi, maka dia dapat dosanya. Kana alaihi wizruha, maka atas dia dosa sunnah sayyi'ah tadi. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengamalkannya, min ba'di, setelah dia, min ghairi yang qusa min auzarihim syai', dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Masing-masing berdosa mengerjakan kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, kesyirikan, dan yang pertama kali memulainya dapat dosa jariyah. Juga mana yang kedua adalah man ahya sunnatan sayyi'atan ba'dama umitat. Mana yang kedua, seseorang yang menghidupkan kembali sunnah sayyi'ah yang sebelumnya dimatikan. Orang enggak ada yang mengerjakan, orang enggak ada yang melakukan. Dia orang pertama yang kemudian memunculkan perkara penyimpangan tadi, memunculkan tariqah yang menyimpang tadi, kemaksiatan tadi, amaliyah bid'ah tadi, kesyirikan tadi, na'udzubillah. Maka mendapatkan ancaman di sini, dapat dosa jariyah. Wow, insyaallah ya. Sehingga tidak sangkut pautnya dengan melakukan bid'ah sayyi'ah. Tidak ada yang namanya bid'atun sayyi'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah adalah sesat. Sehingga makna hadis ini ada dua. Ya, sanna ay ibtada'aha, memulai mengamalkannya. Yang kedua, ahyaha, menghidupkan kembali. Kalau sunnah hasanah, tariqah yang baik, amal yang soleh, dapat pahala jariyah. Kalau sunnah sayyi'ah, tariqah yang jelek, dapat dosa jariyah. Hati-hati. Wa hadha wadih. Wa akhrajahu aydan. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Faqala rahimahullah, حدثني الزهري بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش نمي سليم بن مهران عن موسى بن عبد الله ابن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن ابن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال ini jalur yang lain dari sahabat yang sama. Berkata sahabat Jarir, ja'a nasun minal a'rab, datang beberapa orang dari kalangan Arab Badui, Arab pedalaman. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi musuf, pada mereka ada pakaian dari wol. Dulu suf itu pakaian orang yang tidak punya, orang yang miskin, orang yang fakir, dikarenakan belum dikemas kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini, masya Allah, pakaiannya orang yang beruang, beruang ya, masya Allah. Ini di zaman dahulu, jadi serba segitu aja, dipakai apa adanya. Allahul musta'an. Artinya mereka datang dalam kondisi orang yang miskin, yang fakir. Fara'asu ahalihim, Rasul melihat buruknya kondisi mereka, sangat memperhatinkan keadaan mereka. Qad asabathum hajatun, mereka tertimpa hajah. Qala fahathan nasa ar-sadaqah, lalu beliau menghasung, menganjurkan orang-orang, para sahabat itu bersedekah. Fa'abta'u anhu, ternyata mereka lamban, lamban sekali dalam melaksanakan perintah Rasul, anjurannya Rasul. Disuruh sedekah, sedekah dengan dinarmu, dengan dirhammu, dengan makananmu, dengan pakaianmu. Lo banyak low respon, responnya lambat. Hatta ru'ya dzalika min fi wajhi, sehingga nampak hal itu pada wajahnya. Yang ini perubahan wajah karena kecewa. Kalau yang pertama itu yang namanya tama'ara, perubahan wajah karena prihatin dengan kondisi orang-orang mudhor yang datang, yang compang-camping, yang miskin. Tahal-hal, perubahan wajah kayak lapisan emas dikatakan berbahagia, berbinar-binar, senang, banyak sedekah. Tapi yang ini perubahan wajah dikarenakan kekecewaan. Sudah dihasung untuk sedekah, semangatnya sedekah, kok lo respon, kok lemot. Nampak kekecewaan di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga perubahan wajah ya. Kadang berubah karena kecewa, kadang berubah karena marah, kadang berubah dikarenakan prihatin, kasihan, berubah dikarenakan sukacita dan kebahagiaan. Barakallahu fikum. Qala, berkata sang rawi, thumma, kemudian setelah berselang lama, inna rajulan minal ansari, ada laki-laki dari ansar, ja'a bi surat min wariq, datang membawa satu kantong berisikan perak. Wariqun itu perak. Kalau perak berarti mata uang apa ini? Dirham. Satu kantong isinya perak. Diterangkan tadi satu kantongnya enggak bisa dipegang dengan satu tangan. Saking lumayan besar kantongnya itu. Perak. Summa ja'a akhar. Kemudian datang lagi orang yang lain, yang kedua, juga bersedekah. Summa tataba'u. Kemudian mereka silih berganti. Tataba', silih berganti. Berturut-turut saling mengikuti untuk bersedekah. Hatta 'urifa as-sururu fi wajhihi, sehingga nampak kebahagiaan di wajah Rasul. Diterangkan tadi yatahalhal, berbinar-binar, ka'annaha mudhhabah, kayak dilapisi emas. Yang ini perubahan wajah dikarenakan bahagia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu. Ini lafadznya. Barang siapa yang sanna dalam Islam sunnah hasanah, lalu diamalkan sunnah yang baik tadi setelah dia, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dicatat untuk dia semisal pahala orang yang mengamalkannya. Wala yang qusu min ujurihim syai, dan enggak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunatan sayyatan, dan barang siapa mengamalkan, barang siapa yang sanna dalam Islam sunnah sayyi'ah, fa umila biha, kemudian diamalkan sunnah yang jelek itu, ba'dahu, setelah dia, kutiba alaihi, dicatat atas dia dosa, mithlu wizri man amila biha, semisal dosa-dosa orang yang mengamalkannya. Wala yang qusu min auzarihim syai', dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kata-kata umila biha itu pertanda sudah ada sunnahnya gitu. Bukan perkara baru diada-adakan. Sehingga sanna sunnatan hasanah fil Islam dimaknakan dengan memulai sebuah sunnah yang baik, atau menghidupkan kembali sunnah yang baik dan diamalkan oleh orang-orang setelahnya dia. Sunnah hasanah, pahala jariah. Sunnah sayyi'ah, dosa jariah. Kata-kata kutiba itu penetapan, kepastian. Lebih mendalam daripada kata-kata kana lahu, untuk dia pahala. Sama kana alaihi, atas dia dosa. Dengan lafaz kutiba lahu, itu sebuah ketetapan, kepastian gitu. Pasti dicatat untuk dia pahala jariah. Pasti ditetapkan, dicatat atau dia dosa jariah. Sebab kemestian barakallahu fikum. Intaha. Selesai hadis terkait dengan bab ini. Sekarang kita lihat fihi masail. Al-ula yang pertama tafsiru qawlihi, tafsir pengertian penjabaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Diterangkan tadi ada dua makna. Pertama ibtada'aha, dia memulai mengamalkan sebuah sunnah yang baik diikuti sama yang lain dapat pahala jariah. Kalau yang sayyi'ah, dia memulai mengamalkan sunnah sayyi'ah, amal yang jelek, diikuti sama yang lain dapat dosa jariah. Yang kedua, man ahyaha, yang menghidupkan kembali sunnah hasanah, diikuti sama yang lain dapat pahala jariah. Yang jelek, ahyaha, menghidupkan sunnah yang sayyi'ah dan diikuti sama yang lain dapat dosa jariah. Ima ibtada'aha atau ahyaha. Hadza huwa shawab, dan dia disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarahnya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membuat amaliyah bid'ah dalam Islam. Ats-tsaniyatu, yang kedua, fadlu man sannal umural hasanah. Keutamaan seseorang yang sanna perkara-perkara yang baik, yang memulai mengerjakan perkara-perkara atau menghidupkan kembali perkara-perkara yang baik. Menggunakan bahasa al-umur al-hasanah, perkara yang baik. Artinya tidak terbatas pada bab sodakoh. Faham gak? Hadisnya bab sodakoh. Tapi umum mengandung semua perkara-perkara yang baik. Fadilah besar bagi orang yang memulai atau menghidupkan kembali perkara-perkara yang baik. Apapun itu yang syar'i. Baik sodakoh atau bab yang lain. Keutamanya adalah dapat pahala jariah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, tahrimu sannil umur sayyi'ah. Haramnya memulai atau menghidupkan kembali sunnah sayyi'ah. Umum semua sayyi'ah. Hukumnya haram. Hukumnya haram dikarenakan lafadznya wizr, auzar. Wizr itu dosa. Barakallahu fikum. Dan dapat dosa jariah. Ar-rabi'atu, yang keempat, sababu wurudil hadis, sabab wurudnya hadis ini. Sabab yang membuat Rasul mengatakan sebuah sabda. Kalau ayat namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Wa ahammiyatuhu fi bayani ma'nal hadis, dan pentingnya sabab ini untuk memaknakan hadis. Diterangkan tadi dari asbabul wurudnya menjelaskan kata-kata sunnah, sunnah, hasanah bukan membuat perkara baru, bukan membuat amal baru, bukan membuat tariqah baru, tetapi memulai mengamalkan amal yang sunnah solehah atau menghidupkan sebuah amal yang solehah. Babnya bab sodakoh diantaranya, amal yang syar'i. Di sini penting sekali bagi kita dalam menafsirkan sebuah ayat untuk memperhatikan asbabun nuzul kalau ada. Dikarenakan asbabun nuzul itu sangat membantu memahami ayat dengan tafsir yang jelas, tafsir yang sahih. Yang kedua, perlu kembali kepada tafsirnya para ulama salaf. Dalam perkara hadis harus memperhatikan asbabul wurud. Sangat-sangat berharga untuk memaknakan hadis dengan syarah yang benar. Dan yang kedua, harus kembali pada syarahnya para ulama as-salaf, ulama yang mu'tabarin barakallahu fikum, akan menghasilkan tafsir ayat yang sahih, syarah hadis yang benar barakallahu fikum. Itu tarekatnya para ulama barakallahu fikum. Sehingga jangan comot ayat, comot hadis, tidak tahu bagaimana jelunturungannya, langsung ambil kesimpulan mahagata. Ada kode etiknya, ada ilmu-ilmunya, ada kaidah-kaidahnya. Barakallahu fikum. Dan itu semua bisa dipelajari dan dijelaskan oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Al-khamisatu, yang kelima, baina sannil umuril hasanati wal ibtida. Perbedaan antara sanna, perkara yang baik, dengan ibtida, membuat perkara baru pada agama ini. Beda. Kalau sanna sunnatan hasana atau sanna al-umur al-hasana, asal amalannya syar'i. Sebuah amal yang soleh, yang syar'i, yang baik. Dan dia orang pertama yang mengamalkannya atau orang pertama yang menghidupkannya kembali. Ini dianjurkan. Ini dihasung. Dapat pahala jariah. Tapi kalau sanna al-umur sayyah, dikecam. Adapun al-ibtida', membuat perkara bid'ah, membuat perkara baru pada agama ini yang tidak pernah ada. Kalaupun asalnya syar'i, yang beda kaifiyahnya, enggak ada contoh sunnahnya, atau jumlahnya, enggak ada contoh sunnahnya, atau waktu mengamalkannya, atau tempat mengamalkannya, atau kadarnya, atau jenisnya. 6 poin yang dibahas sebelumnya, ya, tidak ada dalam bimbingan sunnah. Sehingga ibtida' diharamkan, semuanya dhalalah. Sanna umur hasanah dianjurkan. Sehingga berbeda antara dua amal ini. Yang pertama dianjurkan, yang kedua dikecam. Barakallahu fikum. As-sadisatu yang keenam. Sababu sururihi sallallahu alaihi wasallam. Sabab Rasul bergembira sallallahu alaihi wasallam. Apa ya kan? Kalau dilihat dari dua, dari hadis ini ada dua. Gembira dikarenakan para sahabat berbondong-bondong bersedekah. Anjuran beliau diamalkan meskipun awalnya low respon. Begitu ada yang memulai dan semuanya ikut, beliau bergembira. Dan yang kedua, gembira dikarenakan mereka yang miskin-miskin itu terbantu dengan sedekahnya para sahabat. Sehingga gembiranya Rasul dikarenakan perkara-perkara yang positif, perkara yang bagus. Bukan gembira dengan perkara-perkara yang jelek, yang negatif. Nah, kalau gembira dalam perkara ini, berpahala. Tapi kalau gembira dalam perkara yang negatif, malah berdosa. Kok malah senang dengan perkara yang dosa? Kok malah senang dengan perkara yang mungkar? Itu gak beres, akal sehatnya. Barakallahu fikum. As-sabi'atu yang ketujuh. Al-hathu alal ibtida'i bil khairat. Anjuran untuk memulai mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Jadilah orang pertama yang melakukannya. Kenapa? Ketika diikuti sama yang lain, dapat pahala jariahnya. Wasannis sunana al-hasanat. Anjuran untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang baik. Yang sudah mulai putar-putar tengah-tengah masa, kamu hidupkan kembali. Sangat dihasung. Barakallahu fikum. Ats-tsaminatu yang ke-8, at-tahdziru min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Tahdzir, peringatan keras dari mengada-adakan perkara yang batil atau perkara-perkara yang keji. Namanya sunnah sayyi'ah. Tahdzir, hati-hati. Itu dapat dosa jariah. Apapun bentuk batilnya, apapun bentuk qabihnya, perkara yang jeleknya. Mungkin perkara mungkar, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, kezaliman, atau mungkin amalia bid'ah, pemahaman bid'ah, atau kesyirikan, kekufuran, auzubillah. Tidak boleh. Jangan memulai melakukan hal demikian, jangan pula menghidupkan hal demikian. Wallahul musta'an. Atas si'atu yang ke-9, istihbabu jama'in nas lil umuril muhimmah. Adanya anjuran mengumpulkan orang-orang untuk perkara-perkara yang penting. Wa wa'dhihim, memberikan mau'idhah kepada mereka. Wa hadzihim ala masalihihim, menganjurkan mereka untuk mendapatkan maslahatnya mereka, kebaikan untuk mereka. Wa tahdzirihim minal qaba'ih, memberikan peringatan kepada mereka ada perkara-perkara yang keji, perkara yang buruk. itu boleh. Ijtima' untuk perkara kebaikan, itu boleh. Tapi kalau ijtima' untuk perkara kemungkaran, diharamkan. Boleh mengumpulkan orang. Ya Allah, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Ya Allah, di masjid kumpul. Dikasih mau'idhah yang baik, dikasih anjuran perkara kebaikan, amar, ma'ruf, nahi, mungkar, diarahkan. Boleh. Rasul mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Ini pula diantara argumentasi dalil yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya mengadakan daurah intensif. Paham gak? Jadi kumpul, kumpulkan semuanya, disampaikan ilmu. Sehingga bukan semata-mata durus yaumiyah, pelajaran harian atau usbu'iyah, pekanan, tapi bisa mengumpulkan banyak orang, mengundang banyak orang, sebarkan pamflet, hakata, ya Allah, muhadharah ilmiah, daurah ilmiah, hakata. Selama yang dikaji perkara-perkara baik, perkara-perkara sunnah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar. Ini saya tekankan dikarenakan ada sebagian orang yang mengaku sebagai salafi anti daurah. Anda pernah dengar pemahaman seperti ini? Lihat tidak? Dari Indonesia datangnya, enggak ada dari luar ikhwan. Anti daurah. Yang sunnah contoh salaf itu ya durus, yaumiyah, bisimrar, harian terus. Ta'alim pagi, ta'alim siang, ta'alim sore, ta'alim malam, itu yanfa'. Apa itu muhadharah, muhadharah, apa itu daurah ilmiah itu? Ada mayanfa', enggak ada salafnya itu. Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Alhamdulillah enggak pernah dengar. Kalau kita mendengar langsung, bleng kupingnya sampai pedes. Allahul musta'an. Tahu dari mana? Mau tak sebutkan dari mana enggak? Enggak usah ya. Kok kayak ngomong aku dari mana? Apa? Iya, Allah fardhikum. Itu terucap dari beberapa penerang-penerang hajuriyin di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Ya ngerti kanca dhewe biyen ngajini bareng, mondoke ya bareng, ning kono ya bareng, ning martabah ya bareng, dadi ngerti no. Terucap seperti itu. Allahul musta'an. Ini di antara dalilnya. Dalil yang kedua ialah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Zakir dan juga Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Allah Isa, memerintahkan sekian banyak poin dan mengatakan wa ana amurukum, dan aku juga memerintahkan kamu dengan beberapa perkara, dengan jamaah dan segala macam. Itu disebutkan di awal hadisnya. Dan memanggil semua sahabat itu kumpul. Barakallahu fikum. Ada ya. Jadi boleh. Dari rutin boleh, pekanan boleh, mengadakan daurah ilmiah boleh, muhadharah ilmiah boleh, tabligh akbar boleh, dan masing-masing punya kemanfaatan. Yaumiyah ta'sil untuk belajar lebih intensif supaya matang keilmuannya. Daurah ilmiah untuk masyarakat luas. Sehingga ke dalam keluar gitu ya. Yang penting ilmiah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Daurah ilmiah dikasih pahala, daurah yang enggak beres dikasih dosa. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Satu hal yang belum dimasukkan di sini terkait dengan masalah sedekah. Bedakan antara al-hathu al-sadaqah dengan tasawul yang madzmum. Teringat tadi hajurin jadinya muncul satu ini. Bedakan antara al-hathu ala sadaqah, menghasung orang, menganjurkan orang untuk bersedekah, dengan tasawul, meminta-minta yang tercela. Di antara pemahaman mereka yang sampai sekarang ini aneh, enggak pernah taubat sama sekali, ialah selalu menyuarakan tentang tasawul, tasawul, tasawul, meminta-minta yang tercela, begitu ya. Dalam benak mereka semua yang namanya meminta-minta itu tasawul, dikecam, terlarang, apalagi dalam para dakwah. Dalam pemahaman mereka, ketika antum melakukan semacam donasi, ta'awun untuk yang sakit, untuk membangun masjid, untuk perkara da'awiyah, tasawul, tercela itu. Dan itu tarekatul hizbiyin. Baik. Bedakan antara menghasung orang untuk bersedekah dengan tasawul. Di sini antum perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW hasan nasa ala sedekah, menganjurkan para sahabat untuk sedekah. Langsung nyebut yang sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sok burnya, satu sok tamernya, ya Allah, meskipun separuh kurma, sedekah. Itu dalam pemahaman mereka Rasul tasawul, naudzubillah. Itu bukan tasawul, bukan meminta-minta yang tercela. Ini menganjurkan orang untuk bersedekah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kepentingannya bukan untuk pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk yang dibantu. Kalau terkait dengan dakwah, untuk kepentingan dakwah secara umum, bukan kepentingan pribadi. Paham tuh? Bahkan dalam beberapa riwayat dari kita Muhammad SAW bahkan meminta langsung salah-salah sahabat. Ada yang datang membutuhkan bantuan, langsung minta kepada sahabat Umar. Langsung, person. Ya, Umar, kasih mereka makan. Langsung. Sudah. Samina wa ta'na. Dibawa ke gudang kurmanya sahabat Umar. Ayo, ambil. Ambil yang kamu maukan dari kurma yang ada. Ngambil. Ngambil. Jumlahnya tahu berapa itu? 80 orang. Semuanya ngambil. Semuanya ngambil. Semuanya ngambil. Sampai yang terakhir ngambil, itu kurma. Dah habis-habis. Mata apa banyak. Barokah Nabi kita Muhammad SAW. Syahidnya apa? Langsung ngomong ke seseorang. Telepon langsung. Pak, ngomong ini. Pak, ini tolong ya. Abu Ayub, tolong ya. Bantu fulan yang lagi sakit itu. Enggak ada masalah. Itu menganjurkan orang tertentu untuk sedekah. Dan bukan untuk masuk kantong pribadi. Untuk yang dibantu tadi. Paham enggak? Itu boleh. Lalu apa makna tasawul? Maknanya kata para ulama, disebutkan dalam syarah Abu Dawud, Aunul Ma'bud. At-tasawul yang tercela, yang disebutkan dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis yang dikecam dalam Islam, ialah su'alun nasi hajata nafsihi takatsuran. Dia meminta-minta kepada orang lain hajat pribadinya. Takatsura, untuk memperbanyak hartanya, untuk memperkaya diri. Samakan baik-baik. Kata-kata su'alun nas, meminta kepada orang lain, itu umum. Dikecualikan meminta penguasa, itu boleh. Dengan nas khusus berkaitan masalah ini, ikhwan. Boleh. Rakyat minta langsung kepada pihak penguasanya. Pak Khalifah, Pak Amir, Pak Raja, Pak Presiden, Pak segala macam, saya miskin, bantu saya. Boleh. Tidak ada riwayat secara khusus. Selain penguasa tidak boleh. Terus hajat nafsihi, yang dia minta itu hajat pribadinya, bukan orang lain. Kalau hajat nas, dia meminta orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, terkait dengan da'awiyah, bukan pribadinya, untuk orang lain, itu boleh. Itu namanya al-hathal sodakoh, menganjurkan orang untuk bersodakoh. Dalam bab yang lain, asyafa'a al-sodakoh, memperantarai orang untuk bersedekah. Belum mengatakan isfa'u tu'jaru. Kamu kasih syafaat, dikasih pahala dengan dikasih pahala. Itu terkait dengan sedekah. Kemudian takatsura, untuk memperkaya diri. Tasawul. Ini Hawane panas pol. Wah ning omah durung ana kulkas iki. Mepet. Mbak Didin njaluk kulkas. Contoh. Pekewo kan enggak enak kan. Iya iya kan. Dibelikan kulkas satu pintu lumayan. Cik panas hawa nih. Mepet mana sapa yang dipepet iki? Pak Fulan. Mbok antum kasihan sama anak, anak kalau di rumah tuh sumuk, keringetin nggo bios, udah belikan AC. Oh gini gitu. Kewo sama dengan si AC. Wah iki anake wis akeh. Ini motor tok ya gak kamot. Bulan. Antum anak saya banyak, Pak Bulan. Masa enggak ada mobil bekas yang bisa dikasihkan ke anak gitu. Jalak mobil. Itu namanya tasawul untuk hajatnya dia pribadi dalam rangka untuk memperkaya diri. Kata-kata kasur memperkaya diri dikecualikan ketika dia meminta orang lain hajat pribadi dikarenakan kondisi yang terpuruk. Itu dikecualikan tiga orang. Orang yang dipersaksikan oleh dua orang adil di kampungnya, dia orang yang ashabatul faqah, tertimpa kemiskinan yang amat sangat, sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup. Ya, ini perlu bantuan. Dia minta kepada orang lain hajat pribadi. Dan itu hanya diperbolehkan untuk sekedar primer saja. Hajat primer saja. Bukan yang lebih daripada itu. Yang kedua, yang tertimpa musibah. Sebelumnya dia orang kaya, bukan orang miskin. Ada musibah, entah musibah ini, musibah itu, macam-macam. Dan dia jatuh miskin setelah itu. Rumahnya hancur, semua hancur, tinggal baju yang dia pakai saja, misal. Maka boleh itu meminta-minta kepada orang lain, hanya pribadinya, sekedar untuk kebutuhan primernya saja. Dan yang ketiga, orang yang memang bertugas mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga dia butuh biaya, bisa meminta kepada seorang yang mengerti tujuan yang ada untuk biaya proses islah baina ar-rajulain atau baina ta'ifatain. Hanya itu yang diizinkan. Selebihnya tidak boleh. Itu namanya tasawul. Dan semua ini dijabarkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Dhammul Mas'alah. Terjelasnya meminta-minta. Mereka menggunakan buku ini, buku ini. Enggak mau coba mereka itu. Kalau mereka membaca akan dibawa sekian banyak bab, sekian banyak riwayat. Itu yang diterangkan sama beliau. Ada tasawul yang diperbolehkan kalau menggunakan bahasa tasawul ya. Ada yang diharamkan. Yang boleh itu namanya menganjurkan orang bersedekah. Atau memperantari orang untuk bersedekah. Bukan pribadinya tapi untuk orang lain. Yang kedua boleh kalau minta penguasa atau diperbolehkan ketika dia satu dari tiga orang yang mengalami kondisi tertentu yang membuatnya diperbolehkan untuk meminta-minta dengan nas hadis barakallahu fikum. Selebihnya tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu musta'an. Apakah ada suatu amalan yang pahalanya seperti pahala ribat? Ada. Apa itu? Menunggu sholat ke saat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan amalnya antum sekarang, amal ribat. Antum saat maghrib berjamaah, kemudian zikir, ada yang ba'diyah setelah itu, ditunggu sampai nunggu isya. Isya berjamaah sampai selesai. Itu namanya ribat. Antum misalkan dari zuhur sampai asar. Zuhur di masjid nunggu sampai asar, itu ribat. Atau asar sampai maghrib, itu ribat. Tapi yang memungkinkan adalah maghrib sampai isya. Kalau antum umroh lebih mungkin lagi. Mungkin enggak? Mungkin lagi wis berangkat apa iki? Sebelum asar apa setelah asar? Macam-macam, ada yang berangkat sebelum asar, asarnya di sana, nunggu sampai maghribnya di sana, nunggu sampai isyanya di sana baru pulang. Masyaallah. Fadzalikum ribat. Jadi mengerjakan salat lalu menunggu sholat yang berikutnya di masjid. Dia membaca Al-Quran, dia taklim, dia berzikir, mengajarkan perkara-perkara yang bagus. itu dikatakan ribat. Barakallahu fikum. Ampun. Yang lain? Monggo. Berat ini kayaknya. Apa tiga lagi? Ya Ustaz. Apa? Masya Allah. Cara menghentikan dosa jariah, tobat dengan tobat dan nasuha, dan tobatnya sesuai dengan kondisi dan kadar dosanya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madzhab Salikin membahas panjang terkait dengan kaifiyatut taubat. Tobat itu ada caranya masing-masing tergantung apa dosanya. Terkait dengan dosa jariah dikarenakan kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, penyimpangan yang dia ajarkan kepada orang lain, taubat dengan tobat nasuha. Dia menjelaskan semua penyimpangan dia, kesalahan dia secara terbuka, dan dia memperbaiki keadaannya menjadi lebih baik lagi, mengganti amal sayyi'ah dengan amal hasanah. Terus dia berlepas dari semua yang ada. Putus dosa dia. Adapun yang mengerjakan setelah itu urusannya masing-masing. Jadi gak cukup dengan mengatakan saya berbuat salah ya, afan saya salah dalam perkara ini, demikian barakallahu fikum. Muradai. Gak cukup. Kalau terkait dengan anda bainaka wa baina rabbik, cukup tobat nasuha, tinggalkan dosa, menyesal apa yang kamu kerjakan, berazam jangan mengulangi lagi, sudah. Yang jujur, yang ikhlas. Tapi terkait dengan hamba-hamba Allah, anda menyampaikan kepada orang lain, anda memberi contoh kepada orang lain, itu ada, enggak semata-mata poin tersebut, ada islah, ada bayan. Jelaskan semua yang ada, perbaiki keadaan yang ada, barakallahu fikum, putus insyaallah taala. Dipahami gitu? Aturan mainnya, antum lihat di bukunya Ibnu Qayyim, pembahasan panjang itu ya. Barakallahu fikum. Belum lagi terkait dengan yang taubat, harus ikhlas, harus jujur, harus ada penyesalan yang sangat mendalam. Ada pembahasannya itu. Ada taubat nasuha, ada taubatul illah. Taubat yang nasuha yang benar, ada taubatul illah. Taubat tendensi. Itu bahasanya beliau. Taubat dikarenakan ini, dikarenakan ini, dikarenakan ini. Gak ikhlas gitu ya. Ada lagi taubatul maghrur, taubatnya orang yang tertipu. Yo, ya hanu taubat, tapi enggak ada penyesalan sama sekali. Ada maghrur. Itu perlu pengajian panjang ya, kan. Khair insyaallah. Sempat saya tulis mandek. Sudah dapat, kalau buku tulis itu yang 60 halaman sudah 2 buku setengah. Kalau diteruskan lagi tinggal 2 buku setengah lagi peragat ya, kan. Tapi sekilas mau ya, kan. Kemauan besar, tenaga kurang. Allahu musta'an. Sudah itu. Kita kasih mukadimah. Terus baru mau masuk pembahasan ahkamu taubat, mandek. Sallallahu alaihi wasallam. Hari insyaallah ya kan. Sudah itu. Kalau jadi tebal bukunya. Ya kalau tebal malah gagal taubat ya malah ya. Mocoknya ke daun. Mocok. Cik doboi. Kalau mau disimpel langsung aja. Pembahasan. Ahkamu taubah. Gitu. Etika bertaubat. Atau dibikin. Sudah. Benarkah taubat anda? Gitu. Bagus itu. Ya seginilah. Kalau khusus itu seginilah ya. Insya Allah. Siapa tahu antum bisa nerusat. Follow Ustaz. Semoga Allah kasih kemudahan. Yang lain? Tengah-tengah. Monggo. Hah? Pun cekap. Ya, Bu. Sudah? Enggak ada mau nyampe. Monggo. Saya pernah awal-awal saya belajar. Itu orang yang dulu kenal saya. Waduh jawabannya ya Ustaz. Kayaknya saya dulu kan. Bukan asalnya kalimat Wah itu. Tahlil. Terus? Ya apa lagi? Jawaban ini dua poin yang perlu bahadur khusus dua-duanya. Iya. Prinsipnya dalam mengamalkan sebuah amal ibadah itu kan ada keikhlasan dan harus dengan contoh Rasul SAW. Yang kita baca terkait dengan contoh Rasul. Terkait dengan contoh Rasul bukan semata-mata ibadahnya, tapi semua yang terkait dengan ibadah tadi, tata caranya. Dengan contoh Rasul, waktu pengamalan, tempat pengamalan, berapa kali yang diamalkan, kadarnya berapa, itu yang dibahas. Yang namanya kata-kata tahlilun itu zikir, kata-kata la ilaha illallah itu ada dalam Islam, jangan diingkari. Jangan diingkari. Salahnya itu kondi. Kalau melihat pengamalan muslimin yang mengamalkan judul tahlil, yang salah bukan lafaz tahlilnya, tapi yang lain-lain yang menyertainya. Gitu. Mohon maaf, sebagian mereka mengamalkan yang ini baca la ilaha, yang ini illallah, yang ini la ilaha, ini illallah. Itu kan kaifiyah tahlil. Dari mana kaifiyah ini? Kita kan menyalahkan kata-kata itunya, tapi dari mana kaifiyah ini? Apakah benar Rasul dan sahabat mengamalkan kaifiyah ini? Jangan mengatakan tahlil, kaifiyah ini. Tidak pernah ada kan, la ilaha illallah, la ilaha. Ini akhirnya ini penafian semua ini, la ilaha, la ilaha, ateis. Illallah, illallah, itu adalah wujud. Tapi gitu, membahayakan sekali. Wujudnya apa? Terakhirnya, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Dari mana ini? Yang dibahas bukan masalah lafadznya, tapi kaifiyahnya. Anda dalam mengamalkan harus waktu tertentu. Waktu ini diyakini afdholiyahnya dari dasarnya mana? Ini pas bukan lafaznya tapi waktunya. Apakah ada dalil yang menyebutkan waktu khusus atau tempat khusus atau jumlah khusus yang dibahas. Jadi jenengan jangan fokus pada kata-kata ahlinya. Oh ada. Saya salah tekan di poin-poin ini. Dari mana? Kalau mengamalkan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah selesai salat, takbir, tibiro. Yang telung bulu, tasbih, tahmid, 30, yang 33, yang satunya tahlil. Ada sunnahnya? Ada. Kalau dengan bimbingan sunnah, lah itu yang benar. Kita tidak pernah mengingkari kata tahlilnya. Tapi yang terkait dengan itulah yang perlu yang namanya sebuah dalil. Ngerti lagi? Ya, aku salah ya. Nah itu tadi. Nah itu tadi. Keliru no pak. Itu ada. Iya yang dibahas bukan kalimat thayyibahnya. Kaifiyahnya tadi. Dari mana ini? Waktunya dari mana? Tempatnya dari mana? Jumlahnya dari mana? Itu yang fokusnya ke sini pak. Jangan terkait dengan kalimat thayyibahnya tadi itu. Terkait dengan makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi itu pengkhususan. Jadi Rasul seorang Nabi itu dimakamkan di tempat mereka wafat. Itu nas hadis. Ketika itu Rasul wafat di kamar Aisyah. Maka mau tidak mau dikuburkan di kamarnya Aisyah. Wah kata itu di kamar, bukan di Masjid Nabawi, jauh dari Masjid Nabawi. Bahkan wafat minta dikuburkan di situ. Umar wafat juga minta izin dikuburkan di situ bersama dengan dua orang yang lainnya. Begitu ada Umar, Aisyah pergi dari situ. Baru perkembangan masuk pelebaran masuk dalam pelebaran masjid. Ketika masuk itu kan di atas dibengkel sama pihak pemerintah. Tidak langsung ngadap kuburan. Ini di tembok sampai ruangan khusus. Sehingga itu bukan lagi makbar dalam masjid. Sebuah ruangan khusus yang terpisah. Dan ini terpisah. dan itu untuk khususiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Globalnya demikian. Barakallahu fiikum. Ngoten nggih? Nggih. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.